Assalamualaikum, saya Bimo. Kali ini ingin menceritakan pengalaman horor saya dan teman perempuan saya sewaktu masih SMA dulu. Jadi awal ceritanya adalah suatu hari teman saya ngomong kepada saya kalau dia ingin meminjam sepeda fiksi saya. By the way, dulu zaman SMA sepeda fiksi lagi ngetren-ngetrennya. Nah, teman sebut aja teman saya ini dengan nama Vini. Vini ini berniat meminjam fiksi saya untuk kegiatan CFD bersama temannya besok. Nah, rencananya dia ingin mengambil sepeda fiksi sehabis Isya. Waktu Isya tiba, dia pun ke rumah saya sendiri. By the way, rumah saya di Cililitan dan rumah dia dekat dengan teman Vini. Tidak terlalu jauh dari rumah. Nah, di sini ceritanya, saya akan mengendari fiksi dan Vini mengendari motor saya sampai ke rumahnya yang di Taman Mini. Biar rencananya nanti saya gues malam ke rumah dia dan balik mengendari motor. Sebelum jalan, kita menentukan jalur yang akan dilewati. Pertama, bisa lewat Halim Poslan, dekat bandara, dan bisa lewat Pinang Ranti. Dan akhirnya kami menentukan untuk jalan lewat Pinang Ranti yang ramai orang. Karena asal kalian tahu, kalau lewat Halim Poslan itu jalanan sepi banget dan banyak pohon-pohon di pinggir kali yang menurut cerita terkenal horor. Setelah Isya, kami pun berjalan bersama, dia menggunakan motor, saya menggunakan fiksi. Sampai tibalah kita terpisah karena macet dan saya berjalan duluan. Sudah berbelok ke arah jalan Pinang Ranti. Dan kalau kita belok ke kiri itu jalan masuk ke Halim Poslan ya. Nah, saya tungguin lama sampai beberapa menit di jalan tersebut, tapi dia nggak kunjung sampai. Saya juga lupa kalau HP saya dia yang pegang, jadi saya tidak bisa menghubungi dia. Tapi tiba-tiba saya punya firasat yang tidak enak. Saya mendapat bisikan kalau saya harus putar balik dan memasuki Halim. Akhirnya saya ikuti firasat saya tersebut dan benar saja. Vini sedang di pinggir jalan di depan pos pemeriksaan Halim. Saat saya tanya kenapa dia nangis, dia gak mau jawab. Muka dia ketakutan dan perasaan saya pun mulai tidak enak. Saya paksa dan yakinkan dia untuk bercerita pada saya apa yang terjadi. Nah, akhirnya dia bercerita kalau saat bawa motor, dia mengikuti saya terus dari belakang hingga dia teriak-teriak memanggil saya untuk menanyakan kenapa saya lewat Halim. Namun katanya, saya nggak menjawab apapun dan tetap menggoes fiksi. Hingga sampailah di sebuah danau yang sepi, dia melihat saya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Setelah itu, dia merasakan kalau motornya ditendang dari belakang. Otomatis dia memperhatikan spionnya dan melihat ternyata ada sosok perempuan yang menumpang duduk bersamanya di motor tersebut. Dia pun kaget dan akhirnya terjatuh di sekitar danau. Dia pun ketakutan, dia berusaha bangun dan menghidupkan motor, tapi gagal terus. Akhirnya, ada sepasang suami istri yang lewat dan membantunya. Namun sayangnya, sosok perempuan tersebut tidaklah hilang begitu saja. Dia masih mengikuti sampai keluar Halim, dan sosok tersebut ternyata memegang pergelangan tangan Vini terus menerus sampai pada akhirnya bertemu dengan saya. Dan asli, dengan saya yang asli tentunya, di luar pos Halim. Setelah saya cek, tangan dia memang membekas seperti telapak tangan yang menggenggam tangannya. Setelah dia tunjukkan itu, saya mencoba memegang bekas genggaman tersebut. Pas saya pegang, badan saya tiba-tiba merinding luar biasa. Saya lanjut membacakan ayat suci, tapi ternyata Vini ini malah menangis lebih keras. Dia berkata kalau saya membaca ayat suci genggaman perempuan itu, semakin keras dan membuatnya semakin sakit. Karena saya takut terjadi apa-apa yang lebih parah, karena saya salah menanganinya, saya menelpon orang tua dan menyuruhnya untuk menyusul. Seorang orang tua saya sampai, saya menceritakan singkat apa yang terjadi, dan orang tua saya langsung mengambil tindakan. Ayah saya langsung membacakan ayat suci, dan Vini pun berontak, dan si wanita itu pun mulai menguasai tubuhnya. Selama beberapa saat, ayah saya memberi tindakan bersama seorang ustadz yang kebetulan lewat, ikut membantu, dan akhirnya dia pun keluar dan Vini merasa lemas dan tak kuat untuk berjalan. Dia mulai sadar secara perlahan. Setelah itu, saya akhirnya menelpon guru sekolahnya yang dia anggap seperti saudara dekatnya. Guru tersebut datang menggunakan motor, dan saya ikut dengannya dengan cara gonceng tiga. Sepanjang jalan, saya membaca ayat suci di telinganya. Namun, saya rasakan adalah mual dan ingin sekali muntah. Tapi ketika saya diam, tidak membacakan ayat suci apapun, rasa mual itu hilang. Saya merasakan kalau wanita ini mulai menyerang saya dan berusaha mempengaruhi saya juga. Tapi saya terus membaca ayat suci, nah, sepanjang jalan. Nah, sesampainya di rumah, Vini ini ternyata orang tua beliau sudah menunggu di depan rumah dan langsung membopong anaknya dan senyum-senyum kepada dia sambil membopong dan berkata, kan sudah papa bilang, jangan pulang malam-malam, kena kan? By the way, bapaknya ini orang bisa mengatasi hal seperti itulah. Setelah membawanya ke kamar dan membersihkannya, orang tua beliau keluar dan menghampiri saya. Saya berkata kepada bapaknya, Pak, tolong juga dong. Saya juga kayaknya ada yang ngikutin ya, Pak. Tapi dia malah ketawa dan bilang, dah, kalau yang ini mah, kamu bisa mengurusnya sendiri. Saya mah ikut ketawa aja dalam hati. Tapi lumayan kan, kerasa juga capeknya kan. Nah, akhirnya setelah itu saya pamit dengan kedua orang tuanya. Dan sesampainya di rumah, saya sholat dan langsung tidur. Alhamdulillah, aman. Dan besoknya tidak terjadi apapun yang saya tidak inginkan. Nah, sekian dari cerita saya. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.